السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Hari ini kita mulai kitab yang baru pada hari Selasa, tanggal 9 Safar 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2019. Kita mulai kitab Al-Ashribah, Kitabul Ashribati, kitab minuman. Al-Ashribatu jamak dari syarabun, syarabani, ashribatun yaitu minuman. Minuman adalah sesuatu yang cair, yang halus, cair, yang masuk ke tenggorokan tanpa dikunyah, kata orang Arab, tanpa dikunyah. Ini yang dimaksud dengan minuman. Kawannya makanan, ya, makanan sesuatu yang mesti dikunyah, ada gerakan gigi untuk melumatnya kemudian baru ditelan. Dan bahagian yang minuman ini ada hal-hal yang yang mesti diketahui oleh seorang muslim tentang syariat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita akan langsung masuk ke bab yang pertama dengan bunyi bab tahrimul khamar, haramnya khamar minuman. Wa bayan annaha takunu min asiril inabi wa min at-tamri wal busri waz zabibi wa ghayriha mimma yuskir. Haramnya khamar dan penjelasan bahwa khamar terbuat dari perasan dari anggur, min asiril inab, dari perasan anggur, dan juga kurma, dan tamar dengan al-busr, ini kurma, kedua-duanya kurma matang yang keras, kemudian kurma yang sebelum keras itu ada kurma juga yang dinamakan dengan al-busr. Kemudian az-zabib, anggur yang kering, kismis, kemudian yang lain-lainnya. Jadi bahan untuk membuat khamar ini selain dari yang disebutkan di sini ada, bukan hanya bahannya dari yang disebutkan di sini, dan umumnya memang dari anggur, ya. Umumnya dari anggur yang diperam lama, kemudian campur dengan buah-buahan yang lain seperti yang dibuat oleh orang-orang Arab dahulu. Anggur dicampur kurma, ya, ditambah lagi anggur kering dan kurma yang basah, ya, diperam beberapa lama. Semakin lama diperamnya akan semakin kuat daya, kekuatan untuk menghilangkan akal, ya. Ini khamar. Khamar dinamakan dengan khamar karena al-khamar artinya menutup. Al-khamar kha mim ra, ya. Artinya asal artinya menutup. Makanya khimar, kerudung, dinamakan dengan kerudung karena menutup. Menutup dari, diulurkan dari kepala kemudian sampai ke badan-badannya. Ini khimar. Khamar dinamakan dengan khamar dari kata khamara tadi, karena dia menutup akal. Karena dia menutup akal. Sementara bahan pembuatan khamar ini yang dijelaskan oleh hadis yang akan kita pelajari, dan Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa khamar itu terbuat dari perasan anggur, kurma yang mentah, ya, yang masih mentah, kemudian kismis, anggur yang kering, dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain ini bisa jadi yang dibuat di tempat yang lain, sementara di bangsa Arab umumnya terbuat dari benda-benda yang tadi disebutkan. Di ujungnya mimma yuskir, yaitu dari apa-apa yang memabukkan. Jadi apapun yang memabukkan dinamakan khamar. Ya, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan diistilahkan oleh agama sebagai khamar. Ya. Setiap yang menghilangkan akal, khamar. Karena khamar itu menutupi akal, apapun bahannya. Tetapi yang disebutkan di sini adalah bahan-bahan yang dahulu orang Arab membuat khamar dengannya, anggur. Dan kita sempat, karena memang masa memerahnya, memeramnya ini, nah ini yang apa? Karena ada minuman juga, tetapi mungkin dibuat pagi hari minumnya siang hari, dibuat siang hari minumnya petang hari, yang memang ada rasa manisnya, tetapi tidak memabukkan. Kita sempat meminumnya. Dia anggurnya tidak ada, bahan kurma, kemudian ada beberapa bahan yang lain, dan rasanya lezat. Ya. Sempat kita dibuatkan oleh orang Arab di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita mahasiswa Indonesia, beberapa orang teman. Ya, dahulu di Madinah itu, dari semenjak kita sampai di sana, berbuka puasanya kan dikoordinir oleh pihak masjid. Jadi teratur rapi, di dalam penuh, di luar juga teratur sampai hari ini. Sementara di Mekah, ketika kita itikaf, kita tidak menemukan hal yang sama. Ada memang, tetapi tidak seperti di Madinah. Ya, orang berbuka sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok. Ya. Akhirnya kita banyak lagi kurma yang terbuang. Akhirnya kita coba di suatu hari mengumpulkan kurma yang tidak dimakan oleh orang yang berbuka. Kemudian sisa alas plastik untuk berbuka itu kita simpan. Ya, besoknya kita bentang secara rapi. Ya, alhamdulillah cukup banyak. Ya, dan kita sediakan air minumnya. Kemudian ketika hampir-hampir berbuka, kita panggil orang untuk duduk di sana. Ternyata banyak respon. Akhirnya besoknya kita lakukan lagi. Hari ketiga datang orang Arab. Kalian dapat biaya dari mana? Ya. Dapat biaya dari mana? Kami cerita, akhirnya hari itu dia kasih 2000 real. Sekarang kalian belanja. Ya, kalian belanja, akhirnya kami belanja. Awalnya dia belanja sendiri, kemudian disuruh antar, kita bawa. Nah, sampai beberapa Ramadan setelah itu kami lakukan. Ada orang Arab yang karena begitu tertarik, dan kita dekat dengan dia, akhirnya dia pada suatu malam dibawanya hidangan itu, dan ternyata lezat. Sama sekali tidak terasa memang rasa lezat, minuman biasa, ya, tapi tidak ada anggurnya. Tidak ada anggurnya, kan anggur ini yang bahan dasarnya khamar. Ya. Bahan dasarnya khamar. Buah-buahan kalau kayak kita sekarang ini, buah-buahan kalau dicampur, ya, dan tidak sembarangan menyampurnya, kemudian dibuat dalam bentuk minuman, ada rasa lezat yang luar biasa, dan ini yang dikenal di bangsa Arab. Ya. Bab yang sekarang ini tentang khamar haram, ya, dan ini mungkin kita agak heran ya dengan isi hadis ini nanti, karena bercerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang minum khamar, dan ini sebelum diturunkannya haramnya khamar. Ya. Dan memang khamar ini karena dia memabukkan, menghilangkan akal, tindakan orang yang mabuk dengan khamar ini tidak dikontrol, ya, merugikan orang lain, ngeracau, ya, kata-katanya yang tidak terkontrol, tindakannya, dan bahkan dia bisa melakukan dosa yang lebih besar dari hanya sekedar minum khamar. Ya, ini bahayanya. Baik, kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini. Hadis berapa? 5064. Benar. 5064. Hadis 5064, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala haddatsana Hajjaj ibnu Muhammad an ibni Jurayj qala haddatsani ibnu Shihab an Ali ibni Husain ibni Ali. Ini yang dikenal dengan Zainal Abidin. Ya. Ali ibn Husain ibn Ali, cucu Ali. Ya. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ya. An abihi, dari ayahnya Husain. An abihi Husain. Ya. Husain yang terbunuh oleh orang Kufa, oleh mereka-mereka yang membawanya ke sana. Husain ibn Ali terbunuh zulman, dizalimi, ya, dan pembunuhnya mereka yang berada di Kufa, ya, mereka orang-orang Syiah yang menyebabkan, dan mereka pula yang punya peran penting untuk membunuhnya. Nah, sekarang mereka yang meratapi, ya, orang-orang Syiah yang meratapi meninggalnya dan melakukan berbagai macam cara di Karbala. Padahal sejarah membuktikan bahwa mereka sesampainya di sana tidak ada nampak. Ya, tidak ada nampak sedikit seorang pun yang mengirim surat yang sudah ratusan kali ke Husain untuk datang ke sana. Kita sudah banyak, ya, sudah terkumpul, tinggal membaiatmu. Ya. Tiba di sana tidak ada apa-apa. Dan sebelumnya Husain telah mengirim sepupunya, ternyata juga tidak ada, tidak tahu rimbanya kemana, tidak tahu beritanya, hilang begitu saja. Tiba di sana justru Husain, ya, radhiyallahu taala anhuma, menginginkan untuk berbaiat, ya, kepada Yazid, kemudian juga bahkan ingin kembali ke Mekah, ya, tidak lagi melanjutkannya, tetapi fitnah, ya, fitnah yang memang seseorang kalau sudah masuk ke dalamnya sulit untuk lepas, ya, fitnah itu bila mana datang tidak nampak dia sebagai fitnah, tapi kalau sudah tinggal puing-puingnya, luluh lantak dari akibatnya, baru orang sadar, oh ternyata ini berbahaya. Karena baru orang menyesal melihat akibatnya setelah selesai. Datangnya yang mengatakan itu fitnah adalah orang-orang yang benar-benar banyak pertimbangan, ilmu yang mendalam, usia yang luar biasa. Makanya salah satu cara untuk selamat dari fitnah adalah kembali kepada para ulama, ya, kepada nasihat para ulama, bukan kepada semangat-semangat belaka. Walaupun memang mengataskan namakan agama, tapi modal semangat, ya, modal semangat. Kebenaran agama ini bukan ditegakkan semata oleh semangat, tetapi dengan ilmu, ya, dengan kebijaksanaan, ya. Dan fitnah, terbunuh Husain di sana, dia menyelamatkan diri bersama anak-anaknya. Bayangkan di antara nama anak-anaknya adalah ada Umar, ada Abu Bakar, ya, yang mempertahankan diri dan gugur mereka di sana. Zulman, terzalimi, penyebab kezaliman itu mereka, ya, mereka yang menjanji-janjikan, ternyata mereka tiba di sana, mereka tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun. Ya, waliyadzubillah. Husain bin Ali, an abihi Husain bin Ali an Ali bin Abi Talib. Ini adalah, ini keistimewaan sanad ini adalah sanad yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Ya. Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali ini ditolak oleh orang Rafidah. Ya. Makanya di antara nama orang Syiah itu istilahnya Rafidah. Mereka bertanya kepada Ali bin Husain bin Ali tentang Abu Bakar, tentang Umar. Jawabannya sesuai dengan tuntunan agama. akhirnya mereka tinggalkan, mereka benci kepadanya. Makanya dia mengatakan, rafattumuni, kalian campakkan saya gara-gara keyakinan yang saya sampaikan ini. Ya, makanya dia terkenallah istilahnya rafidah, menolak kebenaran, penolak kebenaran. Sementara Husain itu tadi telah kita jelaskan cucu Nabi, salah satu dari pemuda, pemimpin pemuda surga. Dia dengan saudaranya, dengan abangnya Hasan ibnu Ali. Ya. Dan juga aneh dari agama Syiah, ketika keturunan Nabi itu mereka sempitkan saja hanya pada keturunan Husain, keturunan Husain. Jadi imam-imam yang 12 itu semua dari keturunan Husain. Sementara Hasan yang juga banyak keturunannya tidak dimasukkan. Ini dasar agama mana? Apa bedanya antara Hasan dengan Husain? Tidak ada. Nabi yang mengatakan, bahkan Hasan ada pujian khusus yang diberikan oleh Nabi. Dia mengatakan kepada Hasan, inna bni hadza sayyidun. Ya, sesungguhnya cucu saya ini adalah seorang pemimpin besar. Allah akan mendamaikan dua pasukan besar, ya, yang bertikai dari umatku. Ini peran Husain dengan dalam perdamaian Husain bin Ali, ketika dia mendapatkan kepemimpinan setelah ayahnya meninggal terbunuh, ya, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim ketika membangunkan orang untuk salat subuh, ya, kemudian terbunuh, diserahkan kepemimpinan kepadanya, dan dia setelah memimpin membawa pula tentaranya, kemudian dia berbaiat kepada Muawiyah, menyerahkan semua pasukan ini pasukan dan kita berdamai. Dan ini yang telah disinggung, diceritakan Nabi jauh sebelum kejadian ini, ya, waktu Husain masih kecil. Hasan masih kecil, ya. Sewaktu Hasan masih kecil, tidak ada bedanya, ya, tidak ada beda mereka berdua. Dan mereka adalah, kata Nabi SAW, adalah pemimpin pemuda surga. Maksudnya bukan mereka di surga semuanya akan muda, semuanya muda, umurnya sama dan tidak bertambah usia. Dinamakan dengan pemimpin pemuda surga yang dahulu mereka di dunia semangat di waktu mudanya, peran di waktu mudanya luar biasa. Nah, sehingga banyak menghasilkan kebaikan, dan nanti itu yang membuat mereka dijadikan sebagai pemimpin pemuda. Sementara Abu Bakar pemimpin orang-orang tua, karena ketika dia masuk Islam dia sudah tua, ya. Terpaut usianya dengan Nabi 2 tahun cuma. Jadi ketika dia masuk Islam, Nabi umurnya, jadi Nabi seumur 40 tahun, ya, dia berarti umurnya 38 tahun. Ya, sudah tua. Kemudian berjuang bersama Nabi selama 23 tahun. Nabi meninggal dunia usia 63 tahun dan ketika itu umurnya 61 tahun. Ya. Tua. Kemudian kena 2 tahun lebih setelah Nabi meninggal, dia meninggal pula, ya, di usia 63 tahun. Maka dia adalah pemimpin orang tua, karena dia dalam Islamnya itu sudah masa tua. Dan semangatnya luar biasa, perannya untuk Islam luar biasa. Mungkin tidak ada yang menandingi peran Abu Bakar. Ya, tidak ada yang menandingi peran Abu Bakar untuk Islam di masa tua itu. Dan bahkan orang muda tidak bisa menandinginya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malu ahadin, ma nafa'ani malu Abu Bakrin." Tidak ada harta seorang pun yang besar manfaatnya untukku seperti yang dilakukan oleh harta Abu Bakar. Ya. Besar manfaatnya untuk Nabi, apalagi di waktu hijrah dan yang lain-lainnya. Dan bahkan dia serahkan untuk agama ini seluruh hartanya. Seluruh hartanya luar biasa radhiyallahu ta'ala an. Jadi kembali kita kepada Hasan, ya. Dan Husain adalah cucu Nabi, pemimpin pemuda surga, dan mereka adalah dua orang yang sangat pemberani, dan banyak keutamaan-keutamaan mereka radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan anehnya orang-orang Syiah justru imam-imam yang 12 itu semuanya dari keturunan Husain. Sementara Hasan tidak ada. Dia cukup Al-Bait itu Hasannya, kemudian di bawahnya tidak ada lagi. Ya. tidak ada cabang-cabangnya, ya, tidak ada cabang-cabangnya. Ini yang kita bertanya-tanya, apakah ini memang didasarkan oleh oleh syariat atau hawa nafsu? Hawa nafsu. Ya, mungkin bermula dari mereka melihat bahan modal untuk menyebarkan agama ini adalah rasa kesedihan dengan syahidnya Husain. Kalau Hasan tidak ada apa-apa, ya, dengan syahidnya Husain, dan makanya ini diberikan sebagai modal untuk mengajak orang bahwa Husain dibunuh oleh ahlu sunnah, ya, dibunuh oleh sunnah, dan riwayat-riwayat yang dusta disebarluaskan. Ya, tapi kalau ditelusuri ternyata penyebab utamanya adalah orang-orang yang mengaku cinta Husain. Ya, mengaku cinta Husain. Tayib. Ini hadis adalah hadis Ali, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal asabtu syarifan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maghnami yaumi Badrin. Kata Ali bercerita radhiyallahu an, aku mendapatkan syarifan, ini bukan nama orang ya, mendapatkan seekor unta tua. Ya, di sini unta saja ya, tetapi dia unta tua, ya, unta yang sudah besar, yang sudah tua. Karena unta ini dari usianya pun ada nama-namanya, nah, dari usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu ada nama-nama khusus. Kayanya bahasa Arab. Ya, kalau kita dari bayi sampai besar, kerbau aja. Ya. Ya. Nah, makanya lihat di fikih zakat hewan ternak. Ya. Itu nanti ada unta yang dinamakan dengan tahun usianya. Yang 1 tahun berapa, apa namanya? Ya, ada bintu labun, ada bintu makhad, ada jaza'ah. Ya. Begitu juga kambing, ya, dengan usianya punya nama khusus. Dan orang Arab bila mana menamakan itu, orang tidak perlu usianya berapa, orang sudah tahu dengan nama itu, mereka sudah tahu usianya berapa. Ya. Ya. Jadi syarifan ini unta yang sudah tua, ya, ia mendapatkan bersama Nabi, mendapatkan bahagian bersama Nabi. Ya. Asabtu syarifan ma'a Rasulullah sallam fi maghnami yauma Badrin, dalam pembagian harta rampasan perang Badar. Jadi antara rampasan perang itu dibagi 5. Ya. Dia bersama Nabi mendapatkan seekor unta. Nabi dapat 1, dia dapat 1 untuk bagian mereka. Kemudian wa atani Rasulullah SAW syarifan ukhra. Kemudian Nabi SAW memberikan kepadaku tambahan 1 lagi dari dirinya sendiri. Nabi menghadiahkan kepadanya. Untuk kita ketahui bahwasanya Ali ketika itu sudah melamar dan sudah akad dengan Fatimah, anak Nabi, dan belum dukhul, belum ada resepsi, belum berkumpul. Nah, jadi Nabi menambahkan itu untuk menambahkan modalnya untuk berumah tangga, ya, untuk menikah. Ya, ditambahkan Nabi 1 lagi berarti sudah dari 2. Ya. Fa anakhtuhuma yawman inda babi rajulin minal ansar. 2 ekor unta tadi diletakkan oleh Ali di depan rumah salah seorang dari Ansar. Ya, diikat. Di situ dia dikasih makan, ya, dikasihnya makan dan diikatnya sementara dia pergi bekerja, ya, untuk persiapan nikah, ya, bukan menunggu modal orang tua. Ya, dia dan dapat 2 ekor unta ditambatkan di depan pintu seseorang dan diberi makan, kemudian dia pergi. Nanti akan kita ketahui kemana dia pergi. Ya. Fa anakhtuhuma yawman inda babi rajulin min ansar, di depan rumah seseorang dari Ansar. Wa ana uridu an ahmila alaihima idhkhiran. Ya, nanti setelah saya letakkan di sana nanti agar bisa saya gunakan untuk mengangkat barang, yaitu berupa idhir, ya, semacam tanaman. Ya, idhir ini tanaman. Di sini apa terjemahnya? Nah, ini kata yang saya tidak terjemahkan dari menderum, menderumkan. Ya, menderumkan maksudnya dibaringkan, ya, dibaringkan di depan, nanti diletakkan di sana, dibaringkan agar tidak di kemana-mana di depan rumah orang Ansor tadi. Ya. Kedua onta tersebut pada suatu hari di depan rumah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Aku hendak membuatkan idhir, sejenis tumbuh-tumbuhan. Ya. Bukan membuatkannya, memuat. Oh, saya yang salah baca. Memuatkan, nanti digunakannya untuk mengangkat idhir yang dia cari. Ya. Kalau kita rumput lah, tapi bukan untuk makanan untanya, untuk dijual. Ya. Ahmilu alaihima idhiran liabi'ahu, nanti idhir itu saya jual. Jadi dia dapat dua ekor unta, itu dipergunakan untuk modal usaha dulu, ya, digunakan sebagai semacam mobil pickup, ya, untuk modal membawa bahan-bahan yang akan dijualnya. Ya, saya tahu ada seseorang yang awalnya dia bekerja di bank, ya, kemudian dia tinggalkan, kemudian dibelinya mobil pickup. Ya, sebelum subuh dia pergi ke pasar yang tempat bawa barang-barang sayur-sayuran itu, diambilnya di sana, memakai mobil pickup, dijualnya ke pasar-pasar. Ya. Dibelinya di sana, kemudian dia pergi ke pasar-pasar, dijualnya dengan modal mobil pickupnya. Dan itu pula yang mungkin kita pahami dari perbuatan Ali radhiyallahu an. Sebelum dia menikah, unta ini bisa dijadikan sebagai sarana usaha. Ya, dicarinya idhir, nanti diangkatnya ke atas punggung unta untuk dijual ke pembelinya. Li abi'ahu wa ma'i sa'ighun min bani Qainuqa. Bersama saya ada seorang sa'ig, tukang pembuat emas itu yang, ya. Ya, tukang untuk mengolah emas itulah, ya, dengan dari apanya saya, dia seseorang dari Bani Qainuqa. Bani Qainuqa orang Yahudi di Madinah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya boleh kerjasama dengan atau memperkerjakan orang yang tidak seakidah, ya, tidak seagama. Wa ma'i sa'igun min Bani Qainuqa fa asta'ina bihi ala walimati Fatimata. Ya. Agar saya menjadikan dia sebagai orang yang menolong saya untuk mempersiapkan walimah dengan Fatimah, yaitu pernikahannya dengan Fatimah. Nah, disitulah kenapa dia meletakkan unta tadi di sana, kemudian dia pergi, ya, untuk mengumpulkan idhir tanaman tadi untuk dijual bersama orang Yahudi tadi. Kemudian ceritanya, wa Hamzatu bunu Abdul Muttalib. Nah, ini yang tadi. Ya, sahabat Nabi dan anak paman Nabi. Wa Hamzah bin Abdul Muttalib yasrabu fi dzalikal bait. Ya, di rumah yang dia letakkan unta tadi, di dalamnya Hamzah sedang minum khamar. Ya. Wa Hamzah yasrabu fi dzalikal bait, sedang minum khamar dalam rumah itu. Ma'ahu qainatun tughanni. Di dalamnya ada seorang budak perempuan yang menyanyikan, ya. Inilah antara khamar dengan nyanyian tidak pernah terpisah. Ya. Orang yang mabuk-mabukan, narkoba dengan nyanyian tidak terpisah. Ya. Apalagi nyanyian yang sekarang ini, tempat seperti itu pasti ada bau narkobanya, ya. Bau minuman kerasnya. Ya. Ya, antara minuman yang memabukkan dengan nyanyian ini seiringnya. Orang yang sedang mabuk atau saat hendak mabuk itu, mereka dibuai-buai oleh nyanyian-nyanyian syaitan. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Hamzah di dalam rumah tersebut, minum khamar, kemudian mendengarkan nyanyian salah seorang budak perempuan, budak, ya. Faqalat, kata penyanyi ini, ala ya Hamzatu lishurufin nawai. Ini diantara liriknya, tapi lirik buatan sendiri. Ya. wahai Hamzah, tidakkah engkau menginginkan unta-unta yang gemuk? Ya. Padahal Hamzah ketika itu sedang mabuk. Ya Allah ya Hamzah, lisyurufin nawa, ini apa artinya? Ya, hai Hamzah, perhatikanlah unta-unta yang gemuk itu. Bukan perhatikan, maksudnya dia, tidakkah kamu mau? Ya, tidakkah kamu mengambil manfaat ya, kepada dua unta yang gemuk-gemuk dalam keadaan mabuk itu? Fathara ilaihima Hamzatu bisseifi. Maka Hamzah mengambil pedang dan menuju dua ekor unta yang tadi ada di halaman rumah. Fajabba asni matahuma, maka dia memotong punuknya ya. Memotong punuknya ya. Wabakara khawasirohuma, dan dia pun melobangi ya, menusuk pinggangnya di dalam pinggangnya. Kemudian summa akhadha min akbadihima, orang sedang mabuk, maka dia dari lubang yang ada di perutnya itu diambilnya jantungnya, jantung unta tadi ya. Jantung unta tadi mati dia ya. Walaupun hidup, dia hidup sebentar setelah dipotong punuk, kemudian dibelah perutnya, diambil isinya itu jantungnya. Qultu li ibn Shihab, sampai di situ cerita yang sekarang ini. Kemudian balik ke sanad, qultu li ibn Shihab wa minas sanami ya, saya tanyakan kepada Ibn Shihab apa juga dari punuknya, maksudnya tentang yang dipotongnya ya. Mungkin dia belum terlalu yakin ya. Qala qad jabba asnimatuhuma, dia telah memotong punuknya. Fadhahaba biha, dan dia bawa punuk unta tadi. Qala Ibnu Shihab, qala Ali, nah ini lanjutan ceritanya. Kemudian Ali melanjutkan cerita. Fanadhartu ila manzarin afdha'ani, balik Ali setelah bekerja mengumpulkan idkhir, tiba dia dekat unta ini, dia terkejut melihat pemandangan yang membuat dia kaget dan tersentak ya, benar-benar kaget dan bersedih ya. Fa'ataitu Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam, maka saya menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Zaid bin Haritha, ketika itu Nabi bersama Zaid bin Haritha, mantan anaknya dan mantan anak sekaligus mantan budak yang sudah dimerdekakan oleh Nabi, dan anak karena tidak dibenarkan oleh Allah dianggap anak, maka dia tidak jadi anak lagi. Fa'akhbartuhul khabar, kata Ali, saya ceritakan kepada Nabi berita tadi. Fa'kharaja, maka dia pun keluar Nabi. Wa ma'ahu Zaidun, ikut bersamanya Zaid ibn Haditha. Wan talaqtu ma'ahu, saya pun ikut, kata Ali. Fadakhala ala Hamzata, maka Nabi pun masuk menjumpai Hamzah. Fataghayyadha alaihi ya, maka Nabi pun kan marah ya kepadanya. Farafa'a Hamzatu basarahu, maka Hamzah menatap Nabi SAW, ditatapnya Nabi. Bahkan dalam sebagian riwayat, dari mulai kaki Nabi ditatap dengan pandangan mata orang mabuk ya. Dipanggil sampai ke pinggangnya, balik lagi ke bawah, kemudian naik ke atas punggung Nabi, ditatapnya Nabi ya, oleh Hamzah dengan mata merah ya, muka merah ya, gaya orang mabuk. Faqala hal antum illa abdun li'abai, ini ungkapan dia ya, dalam keadaan demikian dia mengatakan, tidaklah kak ini kecuali hamba ayahku, keturunan dari asal usulku. Jadi mencela orang dari mulai tindakan yang tadi hasil mabuk, kemudian ucapan tak terkontrol, dan bahkan dia mengatakan, tidaklah kak ini kecuali hamba dari nenek moyangku, kata Hamzah. Faraja'a Rasulullah SAW yuqahqir hatta kharaja anhum, Nabi SAW melawan orang mabuk, tidak mungkin, dia mundur. Kemudian dia keluar dari rumah tersebut. Maksudnya dia kan untuk mengingatkan, tapi dalam kondisi demikian tidak ada gunanya. bahkan muncul yang baru nanti permasalahan, maka Nabi keluar, dan itulah hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama belum ada apa-apa yang berkenaan dengan bab kecuali apa? Minum khamarnya. Ya, kecuali minum khamarnya. Kalau hadis ini saja tentu kita tidak akan dapatkan kesimpulan apa-apa, karena dia hanya baru sekedar cerita tentang bagaimana keadaan para sahabat minum khamar sebelum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena minuman biasa. Sama dengan kita minum teh sekarang, minum biasa. Ya, minuman biasa, dan semua rumah ada. Ya. Akhirnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan proses pengharamannya bertahap-tahap. Karena sudah jadi minuman biasa, ya, sangat sulit kalau diharamkan seketika. Makanya diberikan muqaddimah oleh Allah. Seperti Allah dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un lin-nas. Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan perjudian, maka katakan memang khamar dan judi itu ada manfaatnya, tetapi dosanya banyak. Jadi orang sudah mulai persiapan nih, dosanya banyak. Kemudian nanti setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai memperkecil waktu, mempersempit waktu untuk minum khamar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Maka waktu minum khamar pun sudah mulai mengecil. Antara maghrib dengan isya tidak ada lagi minum. Ya. Antara zuhur dengan asar tidak lagi minum. Asar dengan maghrib ada minum. Kapan mereka minum? Antara subuh dengan zuhur, antara isya dengan subuh, ya. Itu mereka minum. Akhirnya setelah waktu minum itu sudah lama, sudah banyak berkurang, jumlah kadar mereka minum pun sudah mulai berkurang, karena waktunya juga mereka semakin sempit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sudah siap untuk meninggalkannya, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Maka kata perawi yang menceritakan, ketika itu turun, maka Madinah banjir khamar saking banyaknya. Pecahan-pecahan botol-botol, bejana-bejana tempat khamar itu bergelimpangan. Mereka jangankan airnya, tempatnya saja mereka buang. Ya. Tempatnya saja, kalau kita kan airnya saja dihalangkan. Ini bisa dimaafkan. Enggak, semua tempat-tempatnya mereka hancurkan. Nah, ini kepatuhan mereka, dan Allah Maha mengetahui proses pengharamannya. Dan buktinya sekarang kita lihat bagaimana salah satu bentuk mereka minum, dan memang pasti memabukkan. Cuma kekuatan memabukkan antara satu dengan yang lain, antara jumlah minum yang diminum. Ada orang dengan satu dua botol belum mabuk, atau satu kalau yang kayak apa kendi itu ya, yang dari tanah itu satu itu belum mabukkan, tapi kalau lima baru mabukkan. Ada orang dengan setengah saja sudah mabuk. Ya. Ini kembali kepada kadar yang diminum dan kekuatan orang dalam mabuk atau tidaknya. Dahulu seperti itu. Ya, seperti itu. Tetapi tetap yang memabukkan, yang tidak memabukkan, karena bahan dasarnya menghilangkan akal, haram. Ya. Haram. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Ini sanadnya saja ya. 5065. Kita baca sanadnya. Wa haddatsanahu Abdu bin Humaid qala akhbarani Abdul Razzaq qala akhbarani Ibn Jurayd bi hadzal isnadi mithlahu. Ya. Insyaallah hanya karena hadis yang akan kita baca ini panjang sekali. Kita ya, cukup untuk hari ini kita mengetahui tentang bagaimana keadaan sebelum khamar diharamkan, bagaimana minuman ini minuman biasa dan akibatnya luar biasa. Ya. Ini sahabat ini, apalagi premannya. Ya. Apalagi orang yang tidak kenal agama, sedangkan orang yang kenal agama ketika minumnya, lihat apa yang mereka lakukan. Ya. Merusak harta milik orang lain, Dan hadis ketika seseorang ditawarkan membunuh seorang bayi berzina, nah kemudian minum khamar, dia kira yang paling ringan untuk dilakukannya minum khamar. Ya. Kalau membunuh ini besar, dosa besar ini. Berzina ini dosa besar. Minum khamar kayaknya ringan, ternyata setelah minum khamar semua dikerjakannya, membunuh dan berzina. Ya. Ini dia ummul khaba'ith. Khamar itu ummul khaba'ith, induknya dosa, karena dia yang membawa dosa-dosa yang lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ingatkan saya besok bahwa sebelum baca lanjutannya, ada sebuah wilayah kita barusan dalam perjalanan untuk melihat-lihat masjidnya, untuk berjumpa orang-orang muslim di berbagai tempat. Di satu daerah ada begal ini banyak. Tempat ada itu begal, orang yang lewat bila mana dia sendiri dibegal kemudian diambil hartanya. Ketika kita lihat, kita cari-cari berita orang-orang yang dekat di sana, ternyata penyebabnya ini juga narkoba, khamar. Yang tua-tuanya minuman tua, sementara yang muda-mudanya narkoba. Ya, narkoba. Nah, ini insyaallah kita akan singgung besok. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.